Iban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mulk. Kalau tidak salah pada pekan yang lalu kita sampai akhir ayat ke-21. Dan ayat yang berikutnya ke-22 dan seterusnya kita akan baca. Billahi minasyaitonir rajim. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apakah kemudian orang yang berjalan dengan dia tersungkur di atas wajahnya, berjalan dengan kepala di bawah, apakah orang tersebut lebih terbimbing ataukah dia orang yang berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus? Suatu pertanyaan, dan sekali lagi ini adalah istifham lil ingkar, pertanyaan untuk pengingkaran. Ya, tentu orang yang berjalan dengan tegak dan normal dengan kakinya dan berjalan di atas siratal mustaqim tentu lebih terbimbing. Yang berikutnya Syekh menukil ayat yang kedua, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Katakan ini Muhammad, dialah Allah yang telah mengadakan kalian, mengadakan wujudnya kalian, ya, memunculkan kalian ke dunia. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian adanya pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilan ma tashkurun, namun amat sedikit di antara kalian yang mau bersyukur. Baik. Yang pertama kita baca. Syekh Sa'di mengatakan, Afa mayyamshi mukiban ala wajhi ahda, amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim, ayyur rajulaini ahda. Siapakah di antara dua pihak, dua orang tersebut yang lebih mendapat petunjuk, ya. Man kana ta'ihan fid dalal ghariqan fil kufri qad intakasa qalbuh, yaitu seorang yang dia larut dalam kesesatan, ya, binasa di atas dalam kesesatan, dan dia pun tenggelam dalam kekufurannya, ya, dan kalbunya telah terbalik, ya. Fasarul haqqu indahu batila, sehingga di sisinya, menurutnya kebenaran itu batil, wal batilu haqqan, dan yang batil dia anggap sebagai suatu al-haq, kebenaran. Terbalik hatinya, terbalik kalbunya, sehingga memandang yang ma'ruf itu mungkar, memandang yang mungkar itu ma'ruf waliyadzubillah. Wa man kana aliman bil haqqi mu'athiran lahu 'amilan bihi. Apakah orang tadi lebih baik, lebih terbimbing jalannya, ataukah orang yang mengetahui, mengilmui kebenaran, mu'athiran lahu, dan dia mendahulukan kebenaran tersebut di atas yang lain, amilan bihi, dia pun mengamalkannya, yamshi 'ala siratil mustaqim, dia berjalan di atas siratil mustaqim, syariat Allah, jalan yang lurus. Fi aqwalihi wa a'malihi, dalam ucapannya, dalam aktivitas amalan perbuatannya, wa jami'i ahwalihi, dalam setiap kondisinya. Ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat cobaan bersabar, dan seterusnya. Fabi mujarrad an-nazar ila hali hadaini rajulain ya'lamu al-farqu bainahuma, maka dengan semata melihat ya, membandingkan, mencermati kepada kondisi dari kedua jenis orang tersebut di atas, ya, maka akan dapat diketahui perbedaan yang signifikan, perbedaan jelas di antara keduanya. Wal muhtadi minad dalli minhuma, mana yang mendapat petunjuk daripada orang yang tersesat dari keduanya. Wal ahwal akbaru syahidin minal aqwal, dan kondisi itu termasuk saksi terbesar daripada ucapan. Ya, ketika terlihat, makanya disebutkan dalam pepatah Arab, laisal khabar kal muayyanah, laisal khabar kal muayyanah, tidaklah berita itu sama dengan melihat langsung. Melihat langsung, melihat kondisi, menyaksikan sendiri kondisi, tentu itu dirasakan dan diketahui berbeda dengan semata-mata ucapan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan suatu kondisi, ya, apakah orang yang dia itu berjalan dengan wajahnya di bawah lebih terbimbing dibanding dengan orang yang berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus. Disebutkan, sebelum kita lanjut ke ayat setelahnya, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, hadza matalun, inilah suatu perumpamaan, tarabahullahu lil mu'min wal kafir, yang Allah berikan untuk memperumpamakan kondisi seorang yang beriman dengan seorang yang kafir. Fal kafir mataluhu fi ma huwa fihi kama zali man yamshi mukibban ala wajhi. Adapun perumpamaan, permisalan yang Allah buat untuk seorang kafir itu adalah seperti orang yang berjalan dengan wajah tersungkur di bawah. Ay yamshi munhaniyan la mustawiyan ala wajhihi. Dia bukan tegak lurus kepala di atas tetapi terbalik. Ay la yadri aina yasluk wala kaifa yadhhab. Kalau di dunia, ya ini dia tidak tahu kemana dia melangkah, ya, mana yang harus dia pilih. Balta'ih, bingung, ya, bimbang, ha'irun dal, seperti orang tersesat. Ahada ahda, apakah orang yang seperti itu lebih terbimbing dibanding ammayam sisawiya. Dan ini orang yang muntasibul qamah, tegak badannya, sehat, berjalan lurus, ala siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ay ala tariqin wadih bayyin, di atas jalan yang jelas, terang, nyata. Wa huwa fi nafsi mustaqim, dia sendiri orangnya sehat. Karena orang kalaupun jalannya tidak berduri, jalannya tidak rusak, jalannya tidak menyesatkan, ya, tetap jalannya lurus, bagus, mulus, baik. Tetapi kalau demikian pula orangnya tidak lurus dan seterusnya, tentu juga, ataupun cacat, tentu juga akan menghalangi. Ini perumpamaan. Maka orang ini, ya, nafsu fi nafsihi mustaqim, orangnya dia lurus, tegap, sawiyan, badan tegap, sangat memungkinkan dia untuk melangkahkan kaki dan berjalan. Wa tariqu mustaqimah, dan jalan yang akan dia lalui pun mustaqimah, lurus, baik. Hadza masaluhum fid dunya, ini perumpamaan mereka di dunia, kata Ibnu Katsir. Wa kadzalika yakununa fil akhirah, maka demikianlah perumpamaan mereka di akhirat kelak. Maka disebutkan pula, ya, juga banyak perumpamaan disebutkan para ulama bahwa meniti jalan di dunia itu akan sangat berpengaruh dengan jalan mereka di akhirat kelak. Dan di akhirat, kaum mukminin, begitu pula hamba-hamba Allah, akan melewati perjalanan, ada di padang mahsyar yang panas dan kering, ya, dan akan melewati shirath yang gelap dan menggelincirkan, dan seterusnya pada Rasulullah SAW. Al-mu'min yuhsyaru yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Adapun kelak seorang mukmin akan dibangkitkan, dia berjalan tegap di atas jalan yang lurus, dan mufdi bihi ilal jannah al-faiha, sampai terakhir lewat sirat, jembatan, dia bisa terhantarkan sampai ke jannah. Wa amal kafir fa innahu yuhsyaru yamshi ala wajhihi ila nari jahannam. Adapun kafir, maka dia akan dibangkitkan berjalan di atas wajahnya menuju neraka jahannam. Dan banyak dalam ayat-ayat Allah sebutkan seperti yaitu alladzina yuhsyaru ala wujuhihim ila nari jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Ya, di kalau enggak salah di Al-Furqan. Ya, ayat yang lain ada alladzina yuhsyarun ala wujuhihim. Ya. Orang-orang yang dibangkitkan dengan wajah-wajah mereka dihasung, dibawa kepada neraka jahanam. Ulaika syarrum makana, mereka itulah sejelek-jelek yaitu kedudukan. Ditanya, maka perumpamaan yang apa yang disebutkan yamshi mukibban ala wajhi ahda, kalau di dunia tentu tidak dengan kepala di bawah sungguhan, tetapi maknanya kata Ibnu Katsir, kalau di dunia itu maknanya dia munhanian la mustawiyan ala wajhi, tidak lurus wajahnya ke depan memandang, yakni meniti jalan yang lurus, tetapi yaitu dia menyimpang, memilih jalur yang lain, memilih dari yang selain yang Allah ridhoi, memilih dari syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala, memilih jalan yang tidak seharusnya. Itu maknanya di dunia. Dan ada pun di akhirat, betul-betul Allah Maha Mampu untuk menjadikan mereka dibangkitkan dan berjalan dengan wajah di bawah. Dan terkait dengan hal tersebut, ada sejumlah riwayat dan hadis, dan di antaranya yang jelas sahih hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya asalnya ada di Sahihain Bukhari Muslim, bahwa Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarun nas ala wujuhihim? Ya, atau ada orang yang bertanya, yang jelas Anas menukil, ya, wahai Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau, kaifa yuhsyarun nas ala wujuhihim? Bagaimana orang-orang dibangkitkan di atas wajah mereka? Ya, ini berjalan dengan wajah di bawah. Maka Nabi menjawab dengan kemahakuasaan Allah, alaysa alladhi amsyahum fi dunya ala arjulihim qadiran ala an yumsyihum ala wujuhihim? Bukankah Allah yang telah menjadikan mereka berjalan di atas kaki mereka Maha Mampu untuk menjadikan mereka kelak berjalan dengan wajah mereka yang di bawah? Ya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengembalikan kepada kudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana keyakinan seorang mukmin Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, ya, maka termasuk menjadikan orang berjalan dengan wajah di bawah itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa riwayat, ada yang dhaif dan sebagian ada yang dihasankan ulama tentang penyebutan bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi tiga golongan, ya. Di antara hadis yang dihasankan jumlah ulama adalah riwayat Tirmidzi, disebutkan ada salah satu riwayat hadis di riwayat Tirmidzi dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah salah satu asnaf, kelak manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam menjadi tiga kelompok, sinfan musyatan, satu golongan berjalan, yamsyuna ala abdami, berjalan dengan kaki-kaki mereka seperti di dunia normal, tegak badannya, tidak ada suatu cacat, pincang dan yang lain, tapi dengan kaki mereka, ya, kecuali apa-apa yang disebut, ya. Ya, man kana indahu imra'ah imra'atain, siapa yang memiliki dua istri, dua wanita, dan lam ya'dil bainahuma, tapi tidak adil dalam membaginya, ja'a yaumul qiyamah syikuma, il, datang di hari kiamat dalam keadaan miring sebelah. Namun ini jenis yang pertama yang jelas baik, masih bagus, yaitu satu orang seorang yang berjalan masih di atas kaki, terlepas dari yang tegak dan ada yang dimiring. Jenis yang kedua wasinfan rukbanan, jenis yang kedua adalah satu golongan yang di atas tunggangan, yakni dia menaiki tunggangan. Allah alam tidak disebut apa unta atau sapi, yang jelas kuda yang gagah, dia berjalan di padang mahsyar dengan di atas hewan tunggangan. Wasinfan ala wujuhihim, dan satu golongan berjalan dengan wajah di bawah. Maka ditanya, kila ya Rasulullah, ditanya wahai Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhin, bagaimana mungkin mereka bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka di bawah. Maka Nabi menjawab, innal ladhi amsyahum fid dunya ya ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum fil akhirah ala wujuhin. Allah yang telah menjadikan mereka bisa berjalan dengan kaki mereka, bukan kaki empat, bukan ya dengan seimbang, mereka tidak jatuh geblak ke belakang, tidak juga ke depan, tapi imbang berdirinya, belum lagi berjalannya ya. Setelah sebelumnya mereka ketika bayi belum bisa, kemudian rambatan dan bisa berjalan dan bisa imbang, dan seterusnya dan seterusnya. Allah yang menjadikan mereka bisa berjalan di atas kaki-kaki mereka, Qadir Maha Mampu untuk memperjalankan mereka di akhirat di atas wajah mereka. Ya. Dan dalam Bukhari Muslim hadis Anas juga dikatakan, qala rajulun, ada seorang bertanya, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi. Ya, dengan pertanyaan wahai Rasulullah, bagaimana kelak akan dibangkitkan orang kafir itu di atas wajahnya? Ini wajah di bawah. Ya. Maka disebut Nabi menjawab, alaysa alladhi amsyahu fid dunya ala rijlain qadiran ala an yumsyiyahum yaumal qiyamah ala wajhi. Ya, bukankah Allah yang telah menjadikan dia bisa berjalan orang kafir itu di dunia di atas kakinya, Maha Mampu kelak untuk menjadikan orang kafir tadi berjalan di yaumul qiyamah kelak dengan wajah di bawah. Maka qala Qatadah, berkata Qatadah yang meriwayatkan hadis itu dari Anas bin Malik, muridnya ya, bala wa izzati rabbina, dan mengatakan, yaitu tentu demi izzah ya, kemuliaan Rabb kami ya. Jadi ini beberapa hal di antara hal tersebut ya. Dan banyak sekali hal-hal yang semacam ini di antaranya di dalam beberapa ayat-ayat Allah SWT dalam kitabnya tentang adapun kaum mukminin, bagaimana mereka berjalan dibawa dikiring dengan kemuliaan tanpa ketakutan, diberi penghiburan dan keamanan hingga mereka menuju jannah dan menuju mendekat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan di surat Maryam, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, masalah atau mungkin di biar terusannya ya. Wa yauma nahsyurul muttaqina ila jahannam wafda. Kami akan himpun orang-orang yang bertakwa ya, menuju kemudian dibawa menuju ke sisi Ar-Rahman dengan berkelompok-kelompok ya, wafdan, datang rombongan ya. Wafda ada yang mengatakan memaknai di antara tafsirnya, salah satu makna tafsir wafda selain itu sebagai wafd itu utusan, sebagai tamu kehormatan, tentu akan disambut baik, mereka pun senang. Salah satu makna wafda disebut dalam tafsir ayrubbanan, mereka ada di antara mereka itu muttaqin yang berjalan di atas tunggangannya, di atas tunggangannya. Dan Allah alam tunggangan ini hanya disebut seperti itu ya. Ada yang mengatakan Allah yuhayyi lahum raka'ib, Allah akan menyiapkan untuk mereka tunggangan min dawabil akhirah, dari tunggangan-tunggangan akhirat kelak ya, yang pelananya disebut min dzahab, dari emas. Dan Allah alam sebagian menyebut seperti itu. Menyebutkan tatanazzalul malaika li ahli taqwa fi ardil mahsyar, belum lagi malaikat menyambut mereka, menyampaikan sambutan dan pemuliaan, kabar gembira kepada mereka. Di antara ucapan mereka Allah nukil, hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang dulu kalian dijanjikan padanya ya. Dan disebut pula alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian lagi bersedih, janganlah kalian dan bergembiralah kalian dengan jannah yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini berapa yang dikatakan kepada mereka. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang demikian pula sombong ya, maka datang ayat-ayat yang menyebutkan yaitu mengerikannya kondisi dan keadaan mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara contoh-contoh tadi dari apa yang terkait dengan ayat afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Jadi apa yang terkait dengan ayat tersebut, perumpamaan kondisi di dunia demikian pula di akhirat, antara kondisi yang bertolak belakang antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, ya. Baik. Kemudian pula disebutkan di ayat setelahnya, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Di ayat yang setelahnya 23 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Qul huwallazi ansha'akum, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang telah menjadikan kalian ada, yaitu dengan mewujudkan keberadaan kalian dari yang sebelumnya tidak ada, sebenarnya nanti akan diterangkan oleh Syekh, ya. Dan menjadikan di antara nikmat Allah pada kalian adanya pendengaran, penglihatan dan fuad, ya, hati, qalbu. Qalilan ma tashkurun, namun betapa sedikit di antara kalian yang tidak bersyukur. Ya. Kemudian disebut qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan katakan hey Muhammad, ya, huwallazi dzara'akum, dialah Allah juga yang telah menjadikan, ya, kalian itu apa bisa berkembang biak di muka bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian akan dihimpun kembali, dikumpulkan kembali lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, maka mereka akan berkata kapan janji ini, dan ini pertanyaan mereka untuk mengejek dan mengingkari. Kalau gitu kapan terjadinya? In kuntum shadiqin, yang kalian sebut-sebut itu, ya, kita akan dikumpulkan, kita akan dibangkitkan, dihimpun kepada Allah. Mana? Kapan terjadinya hari yang dijanjikan itu? In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Ini tantangan mereka. Qul, jawablah, innamal ilmu indallah, ilmu tentang itu, ilmu tentang kapan terjadi hari yang dijanjikan, hari kiamat, itu hanya diketahui di sisi Allah. Ya, tidak ada hubungannya. Ya, bukan berarti belum diketahui kapan terjadinya, kita ditantang untuk menyebutkan, kalau kalian meyakini ada hari berbangkit, kapan? Kita tidak bisa menyebut kapannya, bukan berarti menunjukkan bahwa hari itu tidak ada. Ya. Berapa banyak peristiwa, kita tidak tahu kapannya. Ya. Tapi setiap orang akan mati. Kalau gitu kapan matinya? Ya, ya Allah alam, saya nggak tahu kapan matinya ini. Ya, akan lahir, ya, bulan, anak ini, begitu ya, diperkirakan mungkin ini itu, atau tanda-tandanya, ciri-cirinya nanti kalau sudah begini, lewat begini, ada tanda begini, ya, tanda-tanda. Kita pun persis, ini bukan suatu talazum, kelaziman dan konsekuensi. Kalau tahu kapan terjadi hari kiamat, berarti benar hari kiamat itu akan ada. Tapi kalau tidak bisa kalian menyebutkan kapan itu hari kiamat, oh berarti menunjukkan kalian salah. Tidak bisa seperti itu. Ini mereka sebutkan, mereka menantang, menanyakan kapan hari yang dijanjikan itu. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Qul innamal ilmu indallah, katakan, jawab mereka, semuanya ilmu itu hanya di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, dan tidaklah lain, aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala, yaqulu ta'ala mubayyinan annahu al-ma'budu wahdah. Allah berfirman di ayat tadi menjelaskan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai, disembah. Wa da'iyan ibadahu ila syukri, dan Allah mengajak hamba-hambanya untuk mensyukurinya. Wa ifradahu bil ibadah, dan untuk mereka menunggalkan, mengesakan Allah dalam peribadatan mereka, agar kita, mereka semua mengibadai Allah semata satu-satunya. Maka di antara hal tersebut, ya Allah mengingatkan tentang yaitu pemberian dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan kepada mereka yang Muhammad, huwallazi ansya'akum, dialah Allah yang sudah memunculkan kalian. Nasyah, ya. Ai aujadakum minal adam, menjadikan kalian berwujud dari yang sebelumnya tidak ada wujudnya. Ya, dari kemudian nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai ditiupkan ruh dan lahir jadi janin, jadi manusia. Min ghairi muawinin lahu wala mudhahir, tanpa Allah ada yang membantu, tanpa Allah ada yang menolong. Ya, semata-mata sebab musababnya tunggal, hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang disebutkan, ya, dan banyak sekali di antara dalil ayat-ayat muhkam yang jelas, Allahu khaliqu kulli syai, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Itu jelas tunggal. Allahu khaliqu kulli syai wa huwal khallaqul, ya, dan dialah Allah yang maha pencipta, banyak mencipta. Itu ayat-ayat muhkam yang jelas. Tapi ada ayat-ayat yang kemudian diplesetkan, dicari-cari untuk ditakwil-takwilkan sesuai keinginan, keyakinan batil mereka. Contoh, orang misionaris membawakan ayat-ayat dengan dhamir jamak yang mengatakan nahnu khalaqnakum wa ma ta'malun, kamilah yang menciptakan kalian. Loh kok kami? Ya berarti itu bukan cuma satu, nahnu khalaqnakum dan yang semisal dengan itu. Inna khalaqnahu biqadar wa ma amruna, dan seterusnya. Kami menciptakan semuanya dengan takdir kami, kami, kami, kami. Nah, kemudian mereka membawakan itu menunjukkan trinitas. Itu menunjukkan bukan cuma satu. Nah, itu salah satu contoh. Jawabannya mudah sekali. Dalam bahasa Arab maupun Ibrani bahkan sekalipun, ada dhamir itu yang mufrad bentuknya, ada yang bentuknya jamak. Mufrad itu untuk tunggal satu orang, dan bentuk jamak itu bisa untuk banyak orang dan bisa untuk yaitu mufrad mu'azzam, satu orang tapi diagungkan, tapi dengan bahasa kami, ya. Dan itu sopan dan mengagungkannya, ya. Contoh kalau kita, ya, saya datang kemari, atau kami panitia, maaf, kalau kami panitia memang banyak, tapi ada dalam bahasa Arab dan bahasa tertentu satu orang, satu pihak itu dibahasakan dengan kami. Itu istilahnya mufrad mu'azzam. Dan siapa yang pelajari bahasa Arab paham akan hal ini, ya. Tapi memang mereka hanya mencari-cari. Sehingga ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar bisa. Kan namanya kami itu bisa nahnu, itu bisa jamaah banyak orang, bisa satu orang tapi diagungkan. Berarti kan ada dua kemungkinan. Itu namanya mutasyabihat. Bisa bermakna ini, bisa bermakna itu. Tapi kan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas kan banyak. Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Ya Allah. Ya. Dan yang lain-lainnya, yang dengan dhamir ana, ya, bahwa akhluku, ya, minatin kahayatitair, atau yang lain, ya, atau yang disebut, ya, dengan cincin Allah, ya, binillah, atau yang lain. Kalau yang itu apa yang disebutkan binillah dengan cincin Allah, menunjukkan bahwa Isa. Ada pun ayat yang disebut ini akhluku minatin kahayatitair, aku menciptakan bentuk burung dari tanah, kemudian aku tiupkan dan hidup, binillah, kata Isa. Namun binillah dengan cincin Allah menunjukkan dia berbeda dan bukan Allah. Isa Isa, Allah Allah, ya, menunjukkan dua yang berbeda. Biiznillah, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang selainnya. Tapi kembali ke sini, ya. Jadi disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa bantuan, tanpa penolong. Dan ada makna kedua disebutkan oleh para ulama, Allah ketika mencipta, kadang Allah atas hikmahnya memerintahkan beberapa malaikat untuk mengurusi penciptaan. Meniupkan ruh, ada malaikat yang disuruh ke sana menumbuhkan tanam-tanaman, mencipta ini, mencipta itu. Para malaikat disuruh oleh Allah. tetapi bukan Allah yang butuh bantuan. Ya, jadi seperti apa kita ketika melakukan sesuatu berat, kita minta tolong yang lain butuh bantuan. Tetapi kalau Allah memerintahkan, Allah ghaniyun 'anil 'alamin atas suatu hikmah, dan bukan maknanya Allah butuh terhadap mereka. Baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di, walamma ansya'akum kammalalakumul wujuda bisam'i wal absari wal af'idati allati hiya anfa a'dha'il badan. Dan ketika Allah sudah menciptakan kalian, mewujudkan keberadaan kalian, Allah pun sempurnakan wujud kalian dengan adanya pendengaran, penglihatan, qalbu, yang itu termasuk anggota badan yang paling bermanfaat. Ya, anggota badan macam-macam. Ada tangan, ada kaki. Di antara yang paling bermanfaat itu pendengaran, penglihatan, dan fu'ad. Dan itu makanya Allah sebutkan, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, itu Allah ingatkan. Termasuk kesempurnaan wujud. Wa akmalal quwa al jismaniyah, dan Allah menyempurnakan kekuatan fisik pada manusia. Ya, subhanallah. Dan kekuatan bukan hanya pada fisik, tapi juga pikiran. Ya, mereka punya ide, imajinasi, kemudian membentuk satu unsur bahan alam ke yang lainnya. Maka disebutkan sampai ya predator tingkat tertinggi itu, istilahnya bisa membunuh siapa saja, sampai pun singa, serigala. Kalau enggak dengan alat seadanya sederhana, ya mereka dengan peluru, dengan apa, senapan, dengan tombak, sehingga ya apa namanya, seberapa pun mungkin manusia, ada yang dimakan ular, ada yang dimakan buaya, ada yang dimakan singa, masih jauh lebih banyak singa yang membunuh, membantai singa, harimau untuk diambil kulitnya, untuk dijual, untuk di berbagai macam. Maka ya Allah sempurnakan manusia dengan kekuatan fisiknya. Baik. Kemudian disebutkan walakinnahu ma'ahadal in'am, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun telah memberikan berbagai macam nikmat tersebut, Allah ingatkan bahwa mereka yang diciptakan kondisinya qalilam ma tashkurun, betapa sedikit kalian yang mau bersyukur. Ya, yakni qalilam ma tashkurun Allah, tetapi amat sedikit dari kalian yang mau bersyukur kepada Allah. Allah memberinya tiap saat, tiap menit, tiap detik, kalian bisa berdetak jantungnya, bisa ini. Ya, berapa lama kalaupun cuma diminta, dan Allah tidak mewajibkan untuk tasbih tahmid tiap detik. Tapi Allah wajibkan sholat sehari 5 waktu. Allah tidak wajibkan 1 jam, 5 jam, 10 jam. Berapa menit? 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar. Dulunya 50 waktu sudah dikurangi, ya 10 hingga tinggal 5. Tetapi demikian, ya Allah ingatkan betapa sedikit dari kalian yang mau mensyukurinya. Padahal Allah memberi itu cuma-cuma. Allah subhanahu wa ta'ala memberi itu setiap saat, ya, dan yang Allah wajibkan tidak setiap saat. Tapi betapa sedikit kalian yang mau mensyukurinya. Qalilum minkum asyakir, sungguh sedikit di antara kalian orang yang bersyukur. Wa qalilum minkum asyukur, sedikit dari kalian rasa syukurnya. Kemudian di ayat yang setelahnya, kul huwalladzi dzara'akum fil ard, katakanlah dialah Allah, dzara'akum fil ard ay bassakum fi aqtariha, itu menyebarkan kalian. Dzara'akum fil ard, menyebarkan kalian di muka bumi. Ada yang memanakan dengan mengembang biakan, ya, beranak pinak. Dan di sini Syekh Sa'di menyebutkan ai bastakum fi aktoriha, menyebarkan kalian di berbagai wilayah bumi, dari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Wa askanakum fi arja'iha, menempatkan kalian di berbagai penjurunya. Wa amarakum wa nahakum, Allah juga memerintahkan kalian, melarang kalian, ada perintah, ada larangan. Wa asda 'alaikum minan ni'am, Allah memberikan berbagai nikmat atas kalian. Ma bihi tantadi'un, yang dapat kalian pergunakan. Ya, dari kayu dibikin sebagai ini dan itu, ada yang jadi kapal, ada yang jadi kapak, ada yang biji besi, jadi berbagai macam alat untuk kalian pergunakan. Tsumma ba'da dzalika yahsyurukum liyaumil qiyamah, dan kelak nanti Allah akan, yaitu membangkitkan kalian di yaumul qiyamah. Dan Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya juga menambahkan ma'ikhtilafi alsinatikum filugatikum, dengan banyaknya bahasa kalian, wa'alwanikum, berbeda beraneka ragamnya warna-warni kulit kalian, ya, dan wahalakum wa ashkalakum wa suwarukum, bentuk-bentuk kalian, ya. Dan disebutkan qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan mengingatkan kalian semua dengan beragam kalian, ada yang di timur, di barat, di tempat dingin, tempat panas, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, berbagai macam, tetapi semuanya sama, ilaihi tuhsyarun, akan dihimpun, akan dikumpulkan ke sisi Allah, dimintai pertanggungjawaban. Siapapun dia, tak terkecuali, hidup dimanapun dia, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua, mintai pertanggungjawaban. Ba'da dzalika yahsyurukum li yaumil qiyamah, inilah makna wa ilaihi tuhsyarun, kelak kalian kepadanya akan dihimpun. Walakin hadzal wa'd bil jazaa' yunkiru haula'il mu'anidun, tetapi janji dari Allah akan, yakni tersirat di situ, akan diberi balasan, bukan sebatas yuhsyarun, dibangkitkan dan titik, tidak diapa-apakan, tapi tentunya dibangkitkan dan di situ ada makna pembalasan, ya, sebagaimana di ayat-ayat lain dan juga yang mafhum dipahami dari ayat ini. Kenapa? Karena Allah itu Al-Hakim, di antara namanya Maha Hikmah, sifatnya hikmah. Kalau dibangkitkan, dipanggil, tapi enggak diapa-apakan, itu namanya abad, sia-sia. Ada orang jauh-jauh, misalnya mengundang, ada tamu, diundang, diajak ke rumahnya, setelah itu didiamkan, enggak ditanya, enggak diapa-apa, itu namanya abad. Karena itu ternafikan, enggak mungkin, ya, suatu yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menciptakan di bumi, ada doa subhanaka ma khalaqta hadza batilan fa qina adzaban nar, ya Allah, engkau tidaklah ciptakan ini semua karena sia-sia, maka jagalah kami dari api neraka. Begitu pula di situ yang dipahami, di mana kepada Allah lah kalian akan dihimpun, ya, ini bukan cuma dihimpun, tetapi juga adanya hisab. Karenanya At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan ilaihi tuhsyarun, yaitu ay yaqul wa ila Allahi tuhsyarun fatastami'un atau tajma'una min kuburikum li mauqifil hisab, yaitu dibangkitkan, dihimpun, berkumpul dari kubur-kubur kalian, meskipun terpotong-potong, Allah jadikan utuh kembali, bangkit dari kubur, li mauqifil hisab, untuk menghadapi hisab, perhitungan amal. Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan, tetapi sekalipun seperti itu, hadzal wa'd bil jazaa', janji akan diberi pembalasan, yang baik-baik, yang jelek-jelek. Syekh mengatakan wa yunkiru haula'il mu'anidun wa yaquluna takdziban mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka para penentang tersebut, ya, mengingkari dan mengatakan dalam rangka mendustakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan hari yang kalian janjikan itu jika kalian memang benar, ya. Dan disebutkan Ibnu Katsir, ini Allah sebutkan, Allah nukil muhbiran anil kuffar al-munkirin anil ma'ad, orang-orang kafir yang mengingkari hari berbangkit, wal-mustabi'idin, al-mustabi'idin, yang menganggap mustahil terjadi hal tersebut, ya. Begitu pula apa yang disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah, yaqulul musyrikun, orang-orang musyrikun itu berkata, mata yakunu mata'iruna minal hasyri ilallah, kapan hari-hari yang kalian janjikan kepada kami, yang kalian ancamkan, ya, kita semua akan dihimpun kepada Allah. In kuntum shadiqin, katakan kapan, kalau kalian memang benar, fi wa'dikum iyana, ya, dalam mengancamkan akan terjadi hal tersebut terhadap kami, ya. Maka kata Syekh Sa'di, ja'alu alamata sidikihim an yukhbaru bi waqti maji'ihi. Mereka menjadikan tanda benar tidaknya mukminin an yukhbiru bi waqti maji'ihi, itu kalau mereka mukminin bisa memberitahukan, bisa mengabarkan kepada mereka musyrikin tentang kapan waktu terjadinya atau datangnya hari kiamat itu. Jadi mereka menganggap kalau kalian bisa menyebutkan hari kiamat kapan datang tepat, maka itu ya berarti benar. Tapi kalau kalian pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat, selalu disebutkan nanti akan datang, nanti begini begitu, enggak bisa menyebutkan kapan, berarti itu tidak benar menurut pemahaman mereka yang pendek. Kata Syaikh Sa'di, wa hadza dzulm wa inad, dan ini suatu kezaliman dan pembangkangan. Kenapa? Satu, fa innamal ilmu indallah, karena ilmu tentang terjadinya di kiamat hanya diketahui di sisi Allah. La inda ahadin minal khalq, tidak di sisi seorang pun dari kalangan makhluk. Bahkan orang termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Jibril menjelma jadi laki-laki, akhbirni atau mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ir, tidaklah aku Jibril yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan engkau sama-sama enggak tahu. Padahal ini dua orang, satunya orang Rasulullah, utusan Allah paling mulia, paling baik dari kalangan manusia, dan yang satunya Rasul paling utama, paling mulia dari kalangan malaikat. Dua-duanya enggak tahu. Padahal Jibril yang nanyakan mata saat kapan terjadi kiamat. Nabi mengatakan tidak tahu dan memastikan engkau juga tidak tahu, sama seperti aku dan engkau, kita semua tidak tahu. Malah ketika ada orang zaman sekarang mengatakan kiamat akan terjadi sebentar lagi begini, begini. Sebentar iya, disebutkan dalam, memang disebutkan itu dekat, namun dekatnya seperti apa? Ya, buitu wasa'aka hatain, aku diutus, aku dengan hari kiamat seperti ini, dua jari yang berdekatan, kata Nabi Sosa. Tapi kemudian menyebutkan tahun berapa, tahun ini dan itu, maka ini ya, suatu orang yang terpercaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memberitahukan tanda-tandanya dan tidak lebih. Saya kembali ke sini. La mulazama baina sidqi hadzal khabar wa baina al ikhbar bi waqti. Dan tidak ada korelasi keharusan antara benarnya berita wa baina al ikhbar bi waqti. Suatu berita benar atau tidaknya dilihat dari bisa memberitakan tentang waktunya. Ya, seperti tadi, beritanya kau mati, kapan matimu? Ya, kita tidak tahu matinya kapan. Tapi apa kemudian berarti belum tentu kau mati? Nah, kita meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti setiap yang bernyawa menyatakan mati, merasakan mati cepat atau lambat. Nah, begitu pula di kiamat, mereka mendustakan di kiamat belum tentu benar dan tidak benar. Kalian hanya mengada-ada saja. Oh, kalian ditanya enggak bisa menyebutkan kapan waktunya. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang sempit. Fa inna sidqa yu'rafu bi adillati, karena benar tidaknya berita diketahui dengan dalilnya. Bukti-bukti indikasinya, bukan sebatas kapan terjadinya. Waqad aqama Allah minal adillah, berapa banyak peristiwa terjadi, orang ditanya kapan terjadi, tidak tahu. Jangankan yang kelak akan terjadi, yang sudah terjadi pun kadang orang lupa. Dan bukan berarti menunjukkan itu tidak terjadi. Waqad aqama Allahu minal adillah wal barahin ala sihhati, Allah telah menegakkan bukti-bukti nyata tentang kebenaran akan terjadi hal tersebut. Ma la yabqa mahu adna syak, yang menjadikan tidak ada sedikit pun keraguan tentangnya. Liman al-qasama, bagi setiap orang yang mau menyimak pendengarannya dengan baik. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Orang yang mau betul-betul menyimak berita-berita, dalil-dalil yang ada, pasti dia akan yakin dan tidak akan ragu akan terjadinya hari tersebut, hari kiamat. Dan ketika Nabi ditanya, Nabi mata sa'ah, Nabi balik bertanya, ma'adattalah, apa yang sudah kau persiapkan? Yang lebih penting itu, bukan pentingnya kapan ya kiamat, kapan dibahas, yang penting itu persiapanmu apa, itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.